warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auluha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bimarokhilil haq subahal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang mulia Badan Kemakmuran Masjid, Pengurus Masjid, Takmir Masjid Al-Ghairah, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ninik mama, cerdik pandai, anak-anakku sekalian, santri-santriawati, para ustaz, para guru-guru, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ujaran puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada saat, jam dan detik ini, saya pribadi, bapak ibu saudara-saudaraku masih dalam keadaan bernafas, itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Latasalu kudama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asar. Faqala Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadailai ta'ala di hadapan Allah ta'ala kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama yang akan ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Terkait dengan usia atau umur yang saya maksudkan, saya kira yang ada di dalam masjid ini, sayalah yang paling muda. Karena saya baru berumur 11 tahun. Adik umur berapa? Hah? 5 balai? 15? 5 balai? Di kamus apa tuh 5 balai? 5 balai ambo 11 tahun. Ini 15 tahun, saya 11 tahun. Karena 11 Oktober 2016 usia saya 36 tahun dihapuskan oleh Allah. Saya dilahirkan di Manado tanggal 30 November 1970. Masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 bersama istri dan 3 orang anak. Berarti waktu tahun 2006 usia saya 36 tahun. Itu tidak dihitung oleh Allah. Nah, itulah kalau orang dari kafir Islam. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman. Di mana nilai keberuntungannya? Yang dari kafir masuk Islam, usianya yang dilahirkan sampai terakhir dia bersyahadat dianggap kertas putih oleh Allah. Disitulah kehebatan orang dari kafir asal betul-betul masuk Islam. Bukan mualaf. Beda yang mualaf dengan yang muhtadin. Di dalam kalimatul Quran tidak pernah terdapat kata mu'alaf. Mu'alaf adalah istilah yang digunakan ditujukan kepada seseorang agar hatinya terwujud untuk beriman kepada Allah. Kebetulan saya tidak dibujuk masuk Islam. Nah, berarti bukan mu'alaf. Kalau yang dibujuk itu baru namanya mu'alaf. Yang ada dalam keterangan Al-Quran, mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil fa'ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Kalau yang masuk Islam dari kafir adalah muhtadin, sebaliknya yang keluar dari Islam namanya murtadin. Bedanya cuma ha dan roh. Murtad, muhtad. Muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Murtadin, orang-orang yang disesatkan hatinya oleh Allah. Karena yang berhak membolak-balik hati manusia ini hanya saya. Tadi pagi, tadi malam ceramah di halaman, pulang dari Payakumbuh sudah jam 2:30, tidur 1 jam, langsung ke Masjid Raya Pasar Atas, kuliah subuh, memberikan ceramah, bertemu seorang dakwa, dan dia berkata, Ustaz, di Jakarta itu ada masjid orang-orang Minang, ada masjid untuk orang Minang, tapi Ustaz tahu, di Jakarta juga ada sekarang ini gereja Minang. Kalau orang Manado bilang bangun gereja, Allahu Akbar. Karena memang orang Manado itu latar belakang nenek moyangnya, nasabnya memang Holland Spregen, didikan Belanda. Artinya kafir. Karena kalau ceramah begini enggak ada kata di Al-Qur'an, tidak ada non muslim, tidak ada itu. Itu penceramah-penceramah penakut dan suka cari muka. Yang mengatakan non-muslim, non-muslim. Itu bahasa Inggris, tidak ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran, inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyal la'alakum taqilun. Semua isi Al-Quran ini berbahasa Arab. Kata Allah, inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyal la'alakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Jadi orang Manado itu latar belakangnya kafir. Dulu sebelum saya masuk Islam, jumlah persentase umat Islam di Manado hanya 0.18%. Tidak sampai 1%. Kenapa? Karena yang beragama Islam di Manado adalah orang Jawa yang merantau ke Manado, orang Padang yang merantau ke Manado, orang Jawa yang merantau ke Manado. Hanya mereka yang agama Islam. Manado asli tidak ada yang beragama Islam, termasuk saya. Tapi setelah sekarang ini, kakak saya kebetulan pengurus majelis taklim Persatuan Mu'alaf Manado. Dia laporkan sama saya, Dek, kita orang Islam di Manado sekarang sudah 51%. Coba periksa di Google. Ibu bapak periksa di handphone ibu bapak di Google presentase umat Islam di Manado sudah 51%. Kenapa? Karena kami siang dan malam tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Godawatun fisabilillahi awrahautun khairun minat dunia wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya heran, sudah 11 tahun saya berkeliling berdakwah sejak masuk Islam. Dari tadi malam contohnya sampai sekarang, Allahu wa rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Saya belum tidur. Pulang di hotel hanya sebentar, 1 jam saja. Langsung ke masjid sholat subuh. Dari sholat subuh hanya cuci muka, ganti baju, langsung datang ke sini. Habis dari sini langsung berangkat. Ada jadwal sebentar malam. Di daerah si Junjung sana, Damas Raya, Rumbai, sungai apa? Rumbai. Ya. Besok di Lubuk Linggau, lusanya di Lahat, Lampung, Jakarta, Kalimantan, keliling. Karena sudah berjanji. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hambanya, maka nikmat itulah yang harus disyukuri. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa jannatis syakirin. Hingga kematian pun sudah diatur oleh Allah. Rizki, jodoh dan mati diatur oleh Allah. Wa ma kana li nafsin, dalam Quran surah Ali Imran 145. Imran ini berbicara tentang skala kehidupan masyarakat, rumah tangga, sampai kepada aspek dan realitas imbas daripada bukti kehidupan dan takwa seorang mukmin. Imran berkata, Allah berfirman hingga disuratkan dalam pengalaman kehidupan Imran, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi'idnillah kitabamu ajalah, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini tentang hidup dan mati. Di sananya, wa mayurid sawabat dunya nu'tihi minha, kata Allah. Barang siapa menghendaki meminta pahala dunia, Allah katakan nu'tihi minha, saya berikan. Wa mayurid sawabal akhirah, siapa yang minta pahala akhirat, nu'tihi minha, aku berikan, niscaya kami berikan, kata Allah. Di ujung ayat itu yang sangat menentukan, wa jannatis syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Sekarang timbul pertanyaannya bagi kita. Tidak sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Dan nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah iman Islam. Yang kedua, oksigen. Nafas yang kita hirup. Siang malam tidak bayar, gratis. Wa inna rabbaka la zufaddin ala nasi walakina aksarahum la yashkuruna. An-Namal, Quran surah An-Namal 73. Wa inna rabbaka la zufaddin ala nasi walakina aksarahum la yashkurun. Terlalu banyak nikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia, tetapi sedikit yang tahu bersyukur. Ini syukur ini adalah ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Orang Islam yang hebat, bukan yang jago pidato, bukan yang berpangkat jenderal, bukan yang berkedudukan tinggi. Orang Islam yang hebat bukan jago pidato, bukan di dadanya bersarang 30 juz, di kepalanya ada ribuan hadis. Bukan itu. Mukmin yang hebat adalah pandai bersyukur. Ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia tangkap nikmat itu, dia ambil, dia raih nikmat itu, dan dia syukuri. Saya diberikan hidayah oleh Allah dengan cuma-cuma. Keselamatan ditukar dengan dunia, dengan dunia diganti. Keselamatan ditukar dengan dunia, dunia ditukar dengan keselamatan. Pengalaman hidup saya bukan Kristen biasa. Saya rektor yang memperintahkan pendeta kurang lebih 16 tahun. Saya masuk Islam ini kan bukan karena orang Islam yang memberi keterangan, bukan. Saya tahu Islam sebelum 8 tahun sebelum saya bersyahadat, sebelum saya masuk Islam, saya sudah mempelajari isi daripada Al-Quran. Jadi bukan orang Islam yang ajar, saya belajar ikhra, saya belajar membaca Al-Quran, self study secara diam-diam, membeli buku ikhra dan belajar sendiri. Yang paling tahu soal Islam ini betul atau tidak kan dari dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah ahli-ahli kitab. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Itu ayat At-Tagabun, ayat yang ke-10. Sesungguhnya kata Allah, kami tempatkan di antara kamu pendusta-pendusta kebenaran, orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami dalam kamus internasional Arabik bahasa Arab, kata kasamu yang pakai kasamu itu artinya pembohong, penipu, pembohong, pendusta. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wabisa al-masir. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisa al-masir. Ditempatkan ke dalam neraka jahanam yang sangat pedih. Allahu Akbar. Siapa pendusta itu? Pendeta ahli kitab. Beda dengan ahli kitab di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad. Yang paling tahu Islam ini benar itu kan adalah pendeta dan para nabi. Dua golongan itu yang paling tahu. Dulu belum ada ustaz, belum ada buya, belum ada kiai, bahkan Islam pun belum ada. Nabi Isa sudah berfirman. Nabi Isa mengatakan pengakuannya dalam Al-Quran, Quran Surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Wa idzkhala Isa ibnu Maryama ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musyrikan lima baina yadayya min at-taurat wa muwassisro bi rasulil yati min bani suhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu Isa sirum bi Isa berkata wa ins. Peringatan, warning, wa'in sekolah Isa ibn Maryama. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Sebelum datangnya Nabi Isa, ada kitab yang diturunkan Allah 3.500 tahun sebelum datangnya Nabi Isa. Kitab apa yang disebut Al-Quran? Minat tahu? Taurat. Karena jarak antara Musa dengan Nabi Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 571. Jadi saya tahu sejarahnya ini. Makanya saya masuk Islam, bukan orang Islam yang ajarkan. Enggak. Ahli kitab, berpendidikan, punya intelijensi, sadar, cinta kepada Al-Quran, kendati raga ini hancur. Biar tidak tidur-tidur, enggak apa-apa. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, masjid kalau jadi-jadi. Baru begini saja sudah enggak jadi. Padahal coba kalau satu keluarga disiplin setiap bulan 500 ribu. Ibu berikan untuk ini bukan rumah, bukan masjid, masjid. Masjid bangunan ibadah. Ini adalah rumah Allah yang kebetulan ada di sini. Paham maksud saya? Paham? Ini rumah Allah yang kebetulan ada di Canduang. Rumah Allah, kalau kita sadar ini rumah Allah ya. Saya mau sholat di sini, saya berbakti, saya menanamkan keikhlasan hanya kepada-Nya. Bahkan matiku pun menjadi saksi di dalam rumah ini. Masa 500 ribu enggak mampu? 110 keluarga setiap bulan disisipkan, enggak mampu 500 setengahnya, 250 ribu. 250 ribu enggak mampu, setengahnya lagi 125 ribu. Setiap bulan rutin dengan kesadaran yourself realization, your God realization. Kesadaran dirimu pribadi akan mencapai kesadaran kepada Tuhan. Datang ke bendahara, saya dari keluarga Safrizal 1 juta. Jangan tunggu perantau, jangan tunggu yang rantau datang, kita kepung selesaikan. Malu sebenarnya yang begitu. Nanti yang kasih 1,5, yang kasih 1 juta, Allah tambahkan 700 kali lipat. 700 kali lipat ditambahkan oleh Allah. Yang kasih 1 juta ditambahkan 700 kali lipat karena rumah Allah. Yang isap rokok 1 bungkus berapa? 12 ribu. Sisipkan untuk Allah, untuk rumahnya berapa? 500 sebulan. Rutin selesai di masjid ini. Saya ceramah di Batam, di satu tempat kompleks para apa itu, di sana disebut dengan kaum apa ini, kalau pemerintah di sana, otoritas. Saya bicara di satu kompleks kaya raya, elit, bonafit, perumahan mewah, real estate. Di kampung sebelah ada masjid. Membaca spanduk saya yang akan memberikan ceramah, Allahu Akbar, banyak yang hadir, yang kaya-kaya, miskin kaya, yang setengah kaya, datang semua. 3 hari sebelum saya datang berdakwah, ditelepon oleh panitia masjid, panitia tabligh akbar, Ustaz, sekedar informasi saja, apa? Masjid kami ini sudah berdiri sampai 30 tahun. Tapi Ustaz, plafonnya sudah mau roboh. Jangan kaget, ini masjid di samping kompleks elit, tapi sudah mau roboh. Siapa yang sholat di situ? Orang-orang kaya. Datang malu nih orang kaya ini. Malu jadikan sebagai pakaian, kata Nabi. Malu dan takwa jadikan sebagai pakaian. Jadi yang begitu malu sebenarnya. Melakukan masjid pun malu. Saya sendiri tadi malu karena saya orang Islam. Jadi bagaimana, apa maksudnya Pak Safi'i? Sampaikan Ustaz. Saya bilang kalau disampaikan sudah pernah. Sudah, tapi memang kepala batu. Begini saja. Ini masih ada waktu 3 hari. Antum bikin kotak amal itu, gambarnya keranda, modelnya seperti keranda. Jadi gimana sekarang? Pokoknya bikin saja. Berapa dibikin? Bikin barang 50 biji. modelnya model keranda. Jadi memang kalau saya bikin tablik akbar kan di mana-mana orang membludak. Besok dia datang baru kita jalankan. Masya Allah. Jadi di atas tabel apa Ustaz? Cari kalimat-kalimatul Quran yang memberikan peringatan kepada orang-orang kaya ini supaya membangun rumah Allah. Nanti dia kaya di dunia, akhirat juga dia punya rumah. Besok tiba saat saya ceramah, sebelum saya ceramah, solawat Nabi. Solawat kita, ini kotak amal dijalankan dalam bentuk keranda. Jadi begitu lihat, isi, karena takut. Saya ada angkat tangan, pada waktu itu saya baru masuk Islam sekitar 2 tahun, kalau enggak, 3 tahunan. 3 tahunan. Saya, sebelum kita memberi, saya bilang, saya mantan kafir, 1 juta, saya taruh di sini. Ada seorang haji yang kaya, memang beliau ini, perdagangannya antar Batam Singapura. Apa itu biskuit yang mahal punya itu? Hah? Sama susu. Susu yang mahal itu. Frozen flake. Yang jual ke sana kemari antar negara, Malaysia, Brunei, Singapura. Saya 1 juta mantan kafir, mualaf. Pak Haji berapa? Dia bilang saya 500. Buset. Mantan kafir 1 juta yang 10 juta Pak Haji. 500. Udah kalau 500 jangan diterima, jalankan. Oh ya Ustaz, saya 10 juta. Ah, apa gitu kawan? Bantu. Malam itu usai ceramah, hampir 1 miliar. Karena saya main todong yang begitu, saya todong. Ente dikasih nafas oleh Allah. Wa inna rabbaka lasufaddin ala nasi walakina aksarhu la yaskurun, tidak tahu bersyukur. Itulah sebabnya kalau celaka di mobil sampai biji matanya tinggal diambil dengan Allahu Akbar. Bo jangan bobo. Saya dari malam belum bobo. Tapi melihat keadaan seperti ini, Masya Allah, beginilah volume saya berdakwah. Kenapa? Karena syukur yang tak terhingga, syukur yang tak ternilai. Bagaimana Allah menanamkan hidayah di dalam dada, ini harganya paling mahal dari semua benda di dunia. Saya ini 16 tahun saya rektor pendeta yang mempendetakan pendeta, dokumen saya. Saya yang pendetakan pendeta, orang tidak pendeta. Saya digaji Jerman $13,000 setiap bulan. Saya digaji gereja sinode 80 juta setiap bulan. Yang $13,000 tadi insentif from Stuttgart, Jerman. Belum yang lain-lain. Saya kali saya tanda tangan ijazah para sarjana, saya dibayar hingga ratusan juta. Saya tinggalkan. Sekarang saya berkeliling Indonesia pakai mobil bersama istri anak. Kenapa? Untuk membayar hutang-hutang dosa di masa jahiliyah. Nanti sudah disinggung baru mau jalan. It's too late. You know, sudah terlambat. Putar. Jangan ada orang yang jalankan nanti mengganggu saya berdakwah. Biar dia berkilir di sana. Siapa yang tidak kasih berarti tidak ada iman di hati itu. Iya. Kasih. Ada haji di Lampung, pelitnya 17 setan. Habis saya ceramah dia bilang begini, Ustaz. Ustaz setuju atau tidak? Kalau masjid dibangun, orang minta-minta di jalan pakai keranjang. Yang tanya sama saya ini, seorang haji memang pelitnya 17 setan. Saya tahu karena ketemu sama-sama di Mekah. Masya Allah, di hotel pun kuenya dia simpan rapat-rapat begitu. Eh kawan, tidak ada orang mau ambil. Dia terputar-putar 2 minggu. Padahal di situ-situ saja gak bisa ketemu hotel. Ini orang pelit punya cara dipermalukan di sana. Sampai di Indonesia gak kapok-kapok. Dia bilang sama saya, Ustaz, kalau masjid minta-minta di jalan, Ustaz lewat, Ustaz kasih. Saya bilang yang tidak kasih kafir di atas kafir, sedangkan orang kafir saja kasih. Saya pernah lihat ada orang pakai mobil, ada salib begini, ada pas saya di belakang, dia kasih uang. Itu kemarin di Tebing Tinggi, dia kasih uang. Saya bilang padahal kafir, saya korek sama istri saya, padahal kafir. Nah, apalagi ente muslim. Ini masjid ini kan rumah Allah. Siapa yang bangun ini? Umatnya yang bangun. Minta di jalan, kenapa? Siapapun boleh kasih. Bagaimana kalau yang kafir yang kasih? Gak apa-apa, uang tidak ada kafir, tidak ada Islam. Jangan pura-pura lah kita. Gitu. Oh, ini Bang Lebih Abdul, Bank Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, daripada Bank Syariah. Tetap juga bosnya kafir. Pura-pura pakai syariah, ujung-ujungnya tipu sama-sama muslim. Umroh murah, lari yang punya umroh. Ini umat Nabi ini kan kata Rasul, istatun yakulu naro bisitatin al-umaro'u biljuhri. Ah, enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama, al-umaro'u biljuhri, pemerintah yang selena-wena. Yang kedua, wal-arabu bita'asubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga ini yang bahaya, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Ada umroh gratis, dia ikut. Ada umroh murah, dia ikut. Ujung-ujungnya nangis di TV. Saya habis jual sawah. Beriman, silahkan beriman. Akal sehat, jalan. Bayar hotel saja 12 juta, gak cukup bintang 5 di sana, bohong. 25 juta, 30 juta, 14 hari, 9 hari, 12 hari, yes, betul. Nah, tapi kalau sudah 15 juta, kasihan umat Islam ini. Makanya saya suka pendakwa-pendakwa yang sudah tenar, sudah top di Indonesia ini. Kelilinglah Indonesia. Umat kita ini apa? Semua orang yang menyebut ayat dipanggil ustaz. Contohnya saya saja, dari kafir sudah dipanggil ustaz. Amin. Oh iya, memang kalah kalau di Sumatera Barat kalah. Jadi gak perlulah bicara itu, sudah pasti kalah lagi. Gak bisa Indonesia ini, umat Islam ini kasihan. Saya keliling kemana-mana, Allahu Akbar. Sayang betul saya, sampai ke perbatasan Cina Selatan, Laut Cina Selatan. Saya dan istri berdakwah, perahu masuk ke dalam ombak, keluar lagi, masuk ke dalam, keluar lagi, sampai muntah-muntah kami 8 jam mengarungi Laut Natuna, menembus pulau kecil Midai. Yang tidak pernah didatangi seorang ustaz satupun di sana. Kami sudah keliling. Makanya tadi Pak, ada seorang bapak bilang, ustaz, ini desa ini belum seberapa. Kalau berdakwah di Kalimantan sampai ke pedalaman, alhamdulillah, dari kepala suku sampai masyarakat Dayak masuk Islam. Itulah tujuan daripada dakwah, mengislamkan orang kafir dan mengokohkan iman saudara muslim. Jangan mengislamkan orang Islam. Beda jenggot, beda kafir. Beda ukuran kaki celana, masuk neraka. Memangnya di sana ada malaikat yang tukang ukur jenggot sama kaki celana? Nanti ada malaikat yang panggil, siapa namamu? Woi, kawan. Minaina itu? Ma'asmu. Nama? Dari pesantren kan? Nama siapa? What's your name? Oh, belum bisa ya? Nama siapa? Nah, Taufik. Nanti kalau Taufik meninggal dunia, malaikat tanya dia. Habis pengajian ini, Taufik dicabut nyawanya oleh malaikat maut di pintu masjid. Alhamdulillah. Alham? Nggak usah ucap, biasa saja lah. Begitu dicabut nyawa Taufik, Allahu Akbar. Kita bergerombol melayat membawa sampai ke makam. 7 langkah kita dari sana datang 2 makhluk yang bernama Munkar dan Nakir. Tanya sama Taufik, waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Jawablah Taufik, saya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ya, surgamu agak ke kanan adalah bendera Alfamart Belki. Kacau kalau dah mau model begini. Kamu siapa namanya? Adik siapa namanya? Reki. Apa? Oh Reki. Kalau Reki nama kafir. Matius, Reki, Refli. Ah, Matius, Reki, Roni, apa siapa? Matius, Robertus, Lambertus, Stepanus, Tetanus. Itu nama kafir. Saya kira Stepanus kalau dari siapa? Reni. Reni juga begitu. Meninggal di tanya malaikat, NU atau Muhammadiyah? Saya Muhammadiyah, NU. Oh kalau NU deh, so kamu agak ke kiri, nanti ada apa kerupuk, apa sanji, apa itu sanjai, sanjai, ah, belok kiri. Ini kalau dakwah model begini, yang ditonjolkan adalah mazhab bidah kafir, bidah kafir kepada sesama Muslim, hancurlah Islam. Saya orang dari kafir, bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Coba lihat sekarang ini, Indonesia jadi berantakan begini, ekonominya tidak, ekonominya mandek, susah mencari uang. Kenapa? Karena Islam terus diganggu oleh era pemerintahan Jokowi. Salah sedikit bicara, marah. Orang-orang kafir sudah mulai mencela para ulama. Ulama-ulama juga jadi munafik. Ketua PBNU mengatakan tidak apa-apa mencari pemimpin kafir asal tidak korupsi. Nah ini bukan bahasa kiai, bahasa setan. Kalau bahasa kiai bukan begitu. Sedangkan orang Islam saja korupsi, apalagi orang kafir. Ada juga satu, Buya. Orang sini, orang Canduang. Hah? Buya Syafi'i Ma'arif suka bela-bela Ahok, penista agama. Itu juga ulama-ulama. Kata Nabi, al-ulama'u bil-hasad, ulama dengki. Mau hidup seperti orang kafir, menjilat kepada kafir, mencari makan, takut tidak makan, takut tidak punya apa-apa. Jangan bergantung kepada kafir, jangan bergantung kepada makhluk. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wasolati innallaha ma'asabirin. Jadi kalau di masjid mau cepat selesai, bergantung kepada Allah, nanti malaikat-malaikat yang datang bawa dana. Janjian bendahara, janjian sama ketua masjid, sekretaris masjid, ketua masjid. Malam nanti kita tahajud masing-masing meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bukankah Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang? Hambamu yang do'if ini berhadapan denganmu ya Allah di malam tahajud, minan la'ilah fatahajat bihi. Di pada separuh malam ini ya Allah, hamba bermohon beban yang begitu berat untuk membangun rumahmu ya Allah. Ketuklah pintu hati umat-umatmu, malaikatmu untuk datang membantu kami. Sesungguhnya desa ini, umat di sini tidak mampu ya Allah. Nanti datang malaikatnya menyerupai orang kaya. Amin ya Rabbal. Amin. Oh jangan bilang tidak, jangan bilang tidak ya. Islam begitu. Kalau Islam cuma sebatas logika, saya tak suka masuk Islam. Saya ahli logika, tak laku sama saya. Orang kunut, saya kunut. Orang tak kunut, ambo pun tak kunut. Apa urusannya? Hah? 2 rakaat yang kita lakukan di sholat subuh, tak masuk neraka yang tidak sholat. Apa yang dipersoalkan? Itu adalah permainan logika. Di atas langit ada langit yang kita sebut dengan ilmu fikih. Saya enggak terlalu tertarik dengan ilmu fikih. Yang saya senang adalah ilmu tasawuf. Sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran tetapi tidak mampu diterjemahkan oleh lo, inilah Islam. Jadi jangan bilang, ah mustahil, tidak mungkin lah Ustaz. Ini kita masyarakat cuma petani, apa? Masyarakat cuma petani. Saya Islamkan orang layak. Saya Islamkan dari kepala suku sampai kepada masyarakatnya. Pekerjaan mereka apa? Bukan sarjana. Orang tinggal di hutan, hanya mencari gaharu, hanya mencari-cari apa itu seperti kuping sarang burung. Mereka bilang sama saya, Ustaz, kami ingin bikin masjid di tengah hutan ini. Saya yang berikan nama masjidnya, sampai sekarang megah masjidnya. Apa nama masjidnya? Masjid At-Taubah. Karena mereka taubat kepada Allah. Saya yang namakan. Jarak untuk membeli material begini jauh, melewati 7 sungai. Dan tidak bisa malam hari karena banyak sekali buaya. Jadi ustaznya di situ sudah kehabisan akal, sudah stagnase. Ustaz, kita Islamkan banyak orang begini. Kalau sholat Jumat berarti turun ke Palangkaraya. Saya bilang tidak usah. Orang-orang ini kan mencari gaharu. Gaharu itu mahal. 1 kilo saja sampai 50 juta, 100 juta harganya. Gaharu yang super, yang hitam. Ustaz mau kita bangun dengan dana mereka sendiri? Bagaimana mungkin Ustaz? Ini orang hutan bagaimana orang berkuang? Ah, ini Islam logika. Pantasan sudah berumur-umur di hutan gak pernah bisa bangun. Jangankan masjid, musola pun gak bisa bangun. Padahal di situ ada sensor, pohon kayu besar-besar. Nah, ini kalau bodoh dicampur pemalas, mati manusia. Mari Ustaz, separuh malam nanti kita berdua sholat tahajud. Kita bermohon kepada Allah. Suruh ini jemaah yang sudah kita islamkan, suruh ke hutan berhenti bunuh babi, karena kalau mereka bunuh babi mereka makan lagi. Berhenti bunuh babi, bunuh saja rusa, dan kemudian dibenarkan di dalam doa kita supaya mereka mendapatkan rizki yang besar. Biasanya mereka pergi cari gaharu itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka pergi, 2 hari kemudian mereka balik. Waduh, Ustaz, di satu lahan yang kami tahu lahan itu sudah gundul. Di sebelah sungai, sudah gundul. Semuanya gaharu dan kami kemah. Itu hasilnya gak bisa diangkut. Hampir 1 triliun. Di tengah hutan besar, dari masjid megah. Berapa? 570 berapa miliar harganya. Ustaznya sekarang sudah berbisnis di sana. Lalu saya dengan istri pulang. Nggak ada yang mustahil apalagi di kota begini. Ini Allahu Akbar. Cuma kadang-kadang kita berdoa begini. Matanya satu terbuka, satu tertutup. Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Faskuruni askurkum waskuruli walatakurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Oh yakin betul dengan keyakinan kepada Allah. Maka lillahi ayatan izar bi waladin subhana isa qala amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan saya bilang sama Ustaz, kau lihat tidak berbulan-bulan cuma 2 hari. Mereka baru berjalan sudah disempitkan oleh Allah. Hah? Jadi siapa yang potong? Itu kami sembunyikan dulu Pak Ustaz. Bukan kau yang sembunyikan. Katakan mulai sekarang, belajar tauhid. Allah yang tutupi mata orang lain. Coba bilang begitu. Allah yang tutupi mata orang lain. Hanya kalian yang boleh lihat itu. Orang lain gak bisa lihat. Tak bilang begitu. Barulah ditanamkan nilai-nilai tauhid. Karena itulah yang paling dasar dalam kemampuan kita. Antum boleh belajar di Arab sana 20 tahun. Silakan antum jadi ulama, tapi kalau keyakinan kepada Islam tipis, bagaimana umat akan yakin dengan ibadah ini? Ada jemaah bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana sholat yang khusyuk? Saya bilang saya saja sholat tidak khusyuk. Bagaimana saya mau ajarkan ibu? Hah? Tahu maksud saya? Yang kedua, tanamkan kejujuran kepada umat. Mana ada orang khusyuk 4 rakaat, dia khusyuk 4. 4. Saya pribadi mengaku, alhamdulillah, kalau saya sholat 4 rakaat, insya Allah, 1 rakaat pun yang khusyuk, anak sudah bersyukur. Ali radhiyallahu anhu pernah bilang begini, ya Rasul, labaik ya Ali, di sebelah sana ada baduy yang sholat di masjid pun Rasul. Hah, lalu sholatnya saya lihat tidak betul ya Rasul. Kok kamu tahu Ali? Saya tahu Rasul. Rasulullah kaget. Karena Ali ini seolah-olah tak kabur. Dia tahu orang sholat atau tidak, khusyuk atau tidak. Kemudian Rasulullah katakan begini, kebetulan Rasul dan sahabat baru pulang dari Yaman dan Rasulullah diberi selendang, diberi sorban berlilitkan emas, bagus sorbannya. Ali, kata Rasul, kalau kau tahu dia tidak khusyuk, berikan contoh saya. Kata Nabi, berikan contoh bagaimana orang yang sholat khusyuk 2 rakaat saja. Ali sholat 2 rakaat, usai bangkit dari salam, Rasulullah tanya, kamu khusyuk Ali? Ali bilang, iya, hanya Rasul yang tahu, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata Nabi, rakaat pertama antum khusyuk, rakaat kedua pikiran antum di sorban yang saya janjikan. Mengerti maksud saya? Membangun rumah Allah ini yang pertama usaha ikhtiar, yang kedua kejujuran, yang ketiga apa? Yang ketiga kerendahan hati. Tanamkan itu dalam jiwa kita. Bagaimanapun ini adalah rumah Allah, yakin saya 1000%. Kalaupun saya bicara umpamanya setahun depan selesai, 6 bulan selesai, jamaah tidak ada kerendahan hati, percuma. Kami ini hanyalah pembawa risalah, hanya meyakinkan ini jalannya, cara meminta. Saya masuk Islam ini tidak bawa apa saya, tidak bawa apa-apa. Saya dengan istri anak tinggal di Jakarta, sempat memulung botol aqua, padahal digaji ratusan juta oleh gereja. Tinggalkan. Tidak ada terbersih di pikiran saya untuk kembali kepada kekafiran. Enggak. Yang saya pikir bahwa no pain, no gain. Tidak ada sukses. Sukses tanpa penderitaan. Rakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Coba, habis saya ceramah ini saya pulang, mulai bikin komisi. Setiap keluarga tanpa didatangi bendahara, setiap bulan kasih. Ibu bapak dan dilihat rezeki yang akan melimpah ditambahkan. Nggak usah pakai logika orang-orang kafir, orang-orang ragu, nggak ada. Islam itu berserah diri, yakin penuh. Saya tidak akan pernah takut, kata Imam Hasan Basri. 3 yang tak kuragukan dalam hidupku. Yang pertama, rezekiku aku yakin tidak mungkin diambil orang. Yang kedua, kemanapun aku pergi, senantiasa dilihat oleh Allah. Tapi kita kan di Indonesia ini, khususnya orang mukmin ini, manusia ini, kata Rasulullah, yastafuna minannas wala yastafuna minallahi. Kita banyak bersembunyi di hadapan manusia, wala yastafuna minallahi, tapi tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Jadi saya kalau berceramah begitu, melihat persoalan yang ada, kebetulan persoalan yang paling kompleks di sini adalah bangunan masjid. Bahkan saya dengar tadi komentator ketua masjid mengatakan masih ada hutang 75 juta. Allahu Akbar, kecil bagi orang Islam itu. Orang kafir saja tidak sunat, tidak cebok, tidak sholat. Dia meminta kepada Allah, Allah kasih. Orang kafir, kita orang Islam kenapa gak dikasih? Oh, gak percaya saya. Saya sudah banyak melihat kekuasaan Allah, keajaiban Allah dalam hidup saya. Parkir mobil di pompa bensin di Lampung, kilat petir besar datang, dia hantam mobil sampai aspal itu bolong. Usai hujan, usai kilat, datang orang-orang di pompa bensin. Pak, Bu, tidak apa-apa. Anak saya masih kecil, terlempar ke belakang. Mobil saya tidak apa-apa. Bannya pun gores sedikit pun tidak. Kilat, petir, bocor, lubang. Nah, ini yang begini yang saya yakin dulu. beriman, sebenar-benar iman. Ini yang lain paling hebat kalau bicara. Saya kalau nonton TV, saya lihat ini ustaz-ustaz bicara. Nabi ikhlas. Nabi itu berjihad di jalan Allah. Nabi itu banyak bersedekah. Ini kalau Rasulullah masih hidup, lalu antum. Itu sudah enggak begitu. Tahu saya. Semua yang berdakwah, kalau sudah berbicara ikhlas dan sabar, banyak sekali yang mundur. Makanya ini kan, sedangkan sudah kelas kiai dan buya saja tumbang dibuat orang kafir. Ada nenek-nenek juga satu di Jakarta. Kalau bicara selalu pidato pakai salam Islam. Bu, siapa dia? Di mana-mana di YouTube kan ada saya bilang begitu. Silakan lapor ke Megawati, saya tak peduli saya. Saya minum kopi dulu. Coba praktekan dulu. Saya masuk Islam, tidak punya apa-apa. Diuji 4 bulan, menderita satu keluarga dari ujung kaki sampai kepala penuh kumis. Anak perempuan saya botaki karena sudah penuh kumis. Seperti Ayub. Adakah Ayub digoda, diuji oleh Allah dan Ayub mundur? Masya Allah. Adakah Nabi Yusuf digoda? Wa ma ubariku nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu kadangkala mendorong kita melakukan kejahatan. Dari kejahatan itulah kita lupa bersyukur kepada Allah. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam ini syukur. Begitu mendapat nikmat disyukuri, dapat bahagia, dapat rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 1 juta, 200 ribu ke masjid, 500 ribu ke yatim, sisanya simpan untuk di rumah. Allah Akbar. Masjid dengan yatim levelnya beda tipis, Bu. Masjid dengan yatim. Ibu kalau mau tahu supaya cepat harta kita diberkahi, urusan kita dimudahkan Allah, kebun kita diberkahi oleh Allah, yang paling cepat 2 tadi itu, berikan kepada yatim dan kepada masjid. Walau tak usah. Di zaman Umar bin Khattab malah dihapus. Gara-gara itulah semarang orang masuk Islam. Yang tidak berbobot masuk Islam. Yang hanya mau kawin masuk Islam. Saya tidak suka dipanggil mualaf. Saya lebih senang dipanggil al-muhtadin. Islam ini, agama Islam ini tidak butuh kuantitas. Yang Islam butuh adalah kualitas. Orang di Manado yang ribuan masuk Islam, saya katakan, saya Islamkan kalian. Saya tidak bangga kalian masuk Islam. Saya bangga kalian mengerti isi Al-Quran, mentadarus dan mentadabur Al-Quran, dan kalian dengan ringan dan gampang, ikhlas dan sabar mengamalkan Al-Quran. Amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dan Quran dikuasai, diamalkan, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Apalagi cuma harta kecil. Saya berdoa, ya Allah, saya sudah tinggalkan agama saya yang kafir, dan Engkau uji saya seperti Nabi Ayub. Saya terkapar, saya luka, ya Allah, saya berdarah, saya hancur dalam kesedihan. Berikan saya rumah, berikan saya mobil, berikan saya kendaraan, berikan saya harta, ya Allah, untuk saya pakai menegakkan agamamu. Itulah makanya saya tidak pernah berhenti berdakwah. Janji mulut kita, lisan kita, kalau sudah berjanji berdakwah sampai mati, kau adalah berdakwah. Jangan buat 1 tahun merasa berat berdakwah, baru dicetak sedikit oleh Intel, baru diancam sedikit oleh kafir, mundur. Saya enggak peduli, minimal penjara, maksimal mati. Begitulah ajaran para nabi. Enggak usah bergantung pada manusia. Mana pernah saya berdakwah sekeras begini? Saya baru pulang dari tebing tinggi Medan, baru pulang dari perbaungan, baru pulang dari pemakam Siantar, di pinggir masjid itu gereja. Bahkan Jarot didukung PDIP, wakilnya orang kafir. Saya katakan kepada muslim-muslim yang munafik, yang suka pilih PDI, saya bilang apa? Hei, bertobat. Kau mau bela orang kafir, kau tidak tahu Nabi kita dihina orang kafir, Tuhan kita dihina orang kafir, agama kita dihina-hina orang kafir. Kau mau bela orang kafir, kau tidak tahu malu, penjilat. Kau satu kelak akan dibunuh oleh kafir. Seburuk-buruk saudara muslim, tetaplah muslim. Sekeras saudara muslim, tetaplah saudara. Ikhwanul muslimin asyidaw alal kufar. Keras dengan kafir, sesama muslim kita bersaudara. Jangan dibalik. Makanya saya paling jengkel sekali kalau ada ustaz berdakwah bidah kafir, bidah kafir. Hanya beda mazhab sudah bidah kafir, bidah kafir. Nah, ini lebih bahaya daripada kafir. Hanya memecah belah ukhuwah Islam. Kalau kau berani mengkafirkan tuh pendeta di luar sana, nah, bilang, hei pendeta, kau masuk neraka. Coba berani enggak? Enggak berani. Di Medan ada pendeta di samping rumah begini, di belakang pendeta masjid sudah bilang, ustaz pelan-pelan, rumah situ pendeta sinaga, mau sinaga si ular. Saya ngomong, itu pendeta di sebelah, sudahlah pendeta. Kalau ente dengar, marilah sunat, masuk Islam. Jangan pura-pura di situ, ayolah masuk Islam. Gabung sama saya. Ibu bapak pikir saya begitu mau cari masalah? Bukan. Supaya kalau saya masuk surga, beban saya sudah habis. Jangan nanti dia masuk neraka, lalu ditanya oleh malaikat, kenapa kau ke neraka pendeta? Apakah kau tidak tahu bahwa Islam ini benar? Apakah tidak ada yang mendakwahkan kepadamu? Ada. Itu yang di atas, yang sedang duduk dengan bidadari. Saya. Karena berdakwah begini kan temannya nanti bidadari bu. Bu, bidadari di sana muda-muda, makin dicium, makin didekati, makin di, masya Allah, tambah muda. Bidadari di dunia ini istri kita 50 tahun udah peor. Sudah begitu banyak tingkah lagi. Itu bidadari saya di mobil sana. Hah? Masya Allah. Disuruh turun saya malaikat. Eh malaikat, Yahya, turun kau Yahya. Kenapa ya malaikat? Turun kau. Ini ada orang di neraka, kau tidak terangkan Islam. Kau jadi pendakwa, tapi kau tidak menyampaikan yang pahit. Kau jadi pendakwa, yang manis kau sampaikan. Tidakkah kau tahu bahwa Islam itu ibarat buah yang manis, tumbuh di tanah yang baik, pohon yang baik. Ada yang hanya memakan manisnya Islam, ada yang menanam, merawat, dan menjaga Islam. Siapa yang suka makan manisnya Islam? Jamaah. Jangan terlalu manis. Kalau sering makan manis, gigi kita jadi ompong. Jangan terlalu manis dimakan. Sekali-sekali rawat Islam. Turun ke kebun, rawatlah kebun. Mengerti maksud saya? Islam itu ibarat buah yang enak, buah yang manis. Hanya ada yang hanya petik makan, merawat pun tidak. Nah ini tidak termasuk masih dirawat. Ustaz-ustaz adalah penjaga kebun, perawat kebun, kiai, buya. Tetapi yang memelihara tanaman-tanaman itu adalah pengurus-pengurus masjid. Jamaah cuma rasa manis. Manisnya, manisnya. Oh, datang sholat, tempat wudhu sudah bagus. Coba kalau datang sholat, tidak ada tempat wudhu. Sekarang sudah ada tempat wudhu ya Pak Ali? Alhamdulillah. Tempat wudhu sudah ada. Coba kalau tidak selesai tempat wudhu, bisa sholat tidak? Tidak bisa. Jadi ibu bapak, saudaraku, saya ini orang luar, orang dari jauh, dari Jakarta ke sini, suku saya Manado, ya. Saya masuk Islam bersama istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga masuk Islam karena mengakui kehebatan daripada Al-Quran. Al-Quran ini 8 tahun saya pelajari. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Al-Quran inilah yang mendorong saya untuk memeluk Islam. Saya mendapatkan Islam dari Israel. Saya melihat bagaimana kehidupan agama di sana, dan orang Yahudi sendiri mengakui Islam itu agama yang paling betul, agama yang paling benar. Tapi Yahudi ini nama dasar bangsa biadab. Mereka tidak mau beragama Islam. Agama mereka bukan Kristen. Agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat. Kitab mereka adalah Talmud. Kitab orang Kristen bukan Injil. Kitab orang Kristen adalah Bible, Perjanjian Baru. Selama ini kita ditipu. Selama ini kita dikatakan kitab Kristen Injil. Injil itu adalah kitab firman Allah yang diberikan kepada Nabi yang ke-24 dalam Islam. Siapa dia? Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Dia yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad. Nabi Israel yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang, Nabi Isa alaihissalam. Dan dialah yang membawa kitab Injil. Mana Injil itu? Inilah Al-Quran. Mana Taurat itu? Inilah Al-Quran. Mana Zabur? Inilah Al-Quran. Semua firman yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, mereka membawa kitab yang sekarang kita pakai adalah Al-Quran. Makanya orang Islam diwajibkan beriman kepada empat kitab. Rukun iman yang ketiga dan keempat apa? Beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi Isa Nabi atau bukan? Nabi. Musa Nabi atau bukan? Nabi umat Islam. Mereka membawa kitab. Sekarang kitab itu adalah Al-Qur'an. Yang saya sampaikan tadi, kata-kata Nabi Isa, dia mengaku dia Nabi bagi Bani Israel, tetapi akan datang Nabi Muhammad. Waktu Nabi Isa menyampaikan pernyataan itu, dan sekarang ada dalam Al-Quran, Quran Surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Sekarang saya tanya kepada ibu bapak, pada waktu Nabi Isa menyampaikan itu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Sudah lahir atau belum? Belum. Belum. Kalau Nabi Muhammad belum lahir, berarti Al-Quran sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang paling tepat, Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Makanya di Al-Quran dikatakan, pada hari ini wahai Muhammad, telah aku sempurnakan Islam menjadi agama. Sudah selesai. Jadi tidak ada lagi. Kitab suci Kristen itu bukan kitab Injil. Saya masuk Islam palsu semua. Ratusan ayat palsu, ribuan ayat palsu, dan saya keluar dari agama Kristen. Siapa yang bikin-bikin ayat ini? Saya dan teman-teman. Dulu dah masih pendeta, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kami sampaikan, firman Yahya dan teman-teman. Ayat-ayat yang palsu ini adalah buatan otak dan tangan kotor pendeta. Cuma pendeta lain tak mau masuk Islam. Kenapa? Takut disunat, takut kehilangan gaji. Karena pendeta itu gajinya besar. Mana ada dia mau masuk? Makanya saya kalau masuk masjid, saya tahu mana imam, mana bukan. Imam di masjid itu biasa kecil dan kurus dia, karena dia tidak dapat gaji. Tapi kalau ente pergi ke gereja, perutnya paling besar, oh sudah jangan tanya, pasti itulah pendeta. Kehidupan dunia, saya lebih baik mati miskin melarat, tapi agama saya Islam. Daripada saya kaya raya, kafir, ingkar, mungkar terhadap kebaikan, keadilan Allah. Jadi saya kira itu ya, yang bisa saya sampaikan, ibu bapak. Untuk lebih jelasnya, saya barangkali langsung berangkat. Ini Pak Haji, tidak lagi lama-lama, karena waktu yang mengejar kami sekeluarga. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang barangkali ingin melihat perjuangan kami lebih jauh, barangkali ada yang ingin melihat bagaimana kebohongan Kristen, kata-kata yang saya sampaikan ini, dan